Hujan mana hati tak temui hati berbadani kesani kini. Yang pancet resep hatimu padang cengkar pikiranmu ajak terterangkananmu yang tembek mulia muridmu. Jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Anugerah peparingi Gusti ojo podo dikotori ojo malah hati tak tahu.